Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin binnah wanifitina syatakum alam ada yang menyoal tentang hadis yang berkaitan dengan keutamaan akad nikah dan walimah di masjid. Ya, saya sempatkan untuk mengupas sekali lagi di kesempatan malam hari ini. Hadis itu diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan keterangan sanadnya hasan. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Ini saya dapatkan di dalam fikhu sunnahnya Sayyid Shafiq. I'lanu hadzan nikahi. I'lanu hadzan nikaha. Waj'aluhu fil masajidi wadribu alaihi bidufuf. Umumkanlah pernikahan ini. Jadi Islam tidak mengenal nikah siri. Nikah dalam artian tidak di umumkan kepada orang lain. Nikah yang secara sengaja disembunyikan agar orang lain tidak tahu. Islam tidak mengenal itu. Berbeda ya dengan nikah syar'i. Dengan nikah syar'i, nikah yang secara syar'i itu sah, tetapi belum sah di mata negara, artinya tidak dilaksanakan di depan PPN, petugas pencatat nikah, KUA. Nikahnya sudah syar'i, tetapi belum sah, belum mendapatkan akta nikah yang warnanya apa? Hijau. Kalau ya nikahnya ini warnanya hijau, mantan nanyarin, mantan nanyar tadi. Ya, kita tidak mempersoalkan mana yang lebih afdol ya, cuma kadang-kadang orang nikah secara syar'i sudah sah, tetapi belum sah di depan petugas konon ada kasus suami istri yang nikah secara syar'i mau sowan ke rumah mertua di daerah Pekalongan ya. Rumahnya Pekalongan. Daerah Pekalongan hujan deras dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan lagi. Nah, akhirnya berhenti mencari hotel penginapan, nginap di sana. Pakai ini kartu istrinya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada brokeokan. Petugas dari kepolisian grobyok kamar dimasuki mana surat nikah. Surat nikah apa? Ya kalau kepada petugas Masjid Baitul Makmur dia bisa vokal ngomong itu di depan polisi. Ya, antar polisi. Nah. Jadi memang apa hukumnya akad nikah di KUA ya? Orang bisa berbicara dengan bermacam-macam alasan, tetapi kondisi suatu ketika memang menuntut untuk seperti itu. Bagaimana dengan anak yang dilahirkan, padahal anak itu butuh akta kelahiran dan seterusnya. Aqlinu hadzan nikaha, nikah ini diumumkan ora ketan cara Ali bin Abi Thalib bikin makanan terbuat dari gandum 2 mut kira-kira 1,5 kilo yang diundang piro ya terserah. Itu pernikahan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah penasaran juga sekian umumkan. Kemudian waj'aluhu fil masajid, laksanakanlah di masjid. Wadribu alaihi bidufu, pukullah terbang. Terbang sering disebut dengan rebana. Cuma kata-kata rebana itu konon berasal dari robbuna, robbuna lah. Orang-orang sufi itu melantunkan doa mereka, wirid mereka dengan diiringi gendang itu. Robbuna ya robbuna, robbuna ya robbuna. Lah tekan Jawa dari robbuna menjadi rebana, dari robbuna Allah rob kita jadi terbang kita. Umumkanlah pernikahan ini, laksanakanlah di masjid dan pukullah rebana dalam merayakannya. Hanya beberapa ahli hadis mengatakan hadis ini bukan hanya dhaif tetapi sangat dhaif. Tidak bisa dijadikan landasan untuk mengatakan afdholiyahnya pernikahan di masjid dibanding dengan tempat lain. Bahkan mungkin ada yang ganjel di dalam hati. Rumah, lebih tepat lagi bilik yang ditempati Rasulullah itu ya, ya tempat di mana beliau dikubur, tempat di mana beliau dikubur ketika orang keluar dari Multazam ke arah kiri, kemudian ada bangunan di sana, ada tempat di mana jenazah Rasulullah dikubur. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berwasiat kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu anha, nanti kalau saya meninggal tolong kamu dikuburkan di samping makam Rasulullah, makam Rasulullah. Begitu juga Umar ketika dia mengalami sakit parah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah Fairus merasa kematian itu sudah mendekat, berpesan kepada anaknya Abdullah bin Umar, kamu mintakan izin kepada Aisyah agar saya bisa dikubur satu ruangan bersama Rasulullah, satu bilik bersama Rasulullah. Abdullah bin Umar datang kepada Aisyah. Aisyah menangis atas kematian Umar, karena dialah teman yang paling akrab dari suami beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umarlah teman yang paling akrab dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kematian itu sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Umar dengan mimpinya. Masih ingat ya, Umar bin Khattab itu bermimpi ditutul titik jago. Apa-apa didengar ditutul jago, aku sumbang banteng moncong. Tak aku moncong, ya ora iso maem ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas itu cucunya bernama Lubabah, punya saudara bernama Asma binti Umais, satu-satunya wanita yang diberi kelebihan oleh Allah untuk membaca takwil mimpi. Jadi kamu tanyakan kepada kholak kamu, kholak ya, Nur Salim ya, saudara ibu, tanyakan kepada bibi kamu, saya kok mimpi di putul itik jago itu takwilnya gimana? Abdullah bin Abbas mendatangi Asma binti Umais. Asma binti Umais itu istri Ja'far bin Abi Thalib yang ketika meninggal dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dinikahi saudaranya Ja'far, Ali bin Abi Thalib. Kamu tanyakan kepada Asma. Disuruh Amirul Mukminin itu menanyakan beliau mimpi di dodol titik jago itu takwilnya apa di lah jagone wulune apa rupane, wulune jago itu apa, dia enggak bilang itu ya kamu tanyakan dulu kembali. Amirul Mukminin, bulu titik jago yang nodol menjenengan itu warnanya apa? Jawab merah, balik lagi merah. Oh, kalau merah, oh begini, begini. Aku juga nggak niat terangkan ini tadi. Amirul Mukminin bermimpi ditotol pitik jago, takwilnya apa itu? Takwilnya dia akan dibunuh orang. Akhirnya dia akan dibunuh orang. Bunuh orang, iya. Dibunuh orang. Penjenengan Amirul Mukminin. Nah, yang bunuh saya, kamu tanyakan dia. Orang Arab apa non Arab? Orang Arab apa Ajam? Kembali lagi. Jadi yang bunuh orang Arab apa orang Jawa? Orang itu bukan Jakarta itu pendiri wong bilang yang bunuh orang Arab apa orang Ajam? Nah, kamu tanyakan pada Amirul Mukminin sana. Ayam itu bulunya warnanya apa? Amirul Mukminin yang nutul Amirul Mukminin itu ayamnya bulunya apa? Bulunya merah kembali. Merah itu kalau merah berarti yang nutul ya. Yang akan membunuh Amirul Mukminin itu orang ajat, bukan orang. Ya bulu ahlan. Latar belakang mengapa dia membunuh itu memang dipersoalkan oleh para ahli tarikh. Tetapi itu bagi orang Syiah merupakan hari raya yang harus dirayakan sebesar-besarnya, karena Umar Ibn Khattab itu menurut orang Syiah salah satu dari sonamai Quraisy, dua berhalanya orang. Alhamdulillah, ternyata orang Arab masih mencintai saya. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi, saya tidak angkat kisah ini panjang lebar. Nah, ketika akan meninggal, mintakan izin kepada Aisyah agar saya bisa dikubur bersama beliau Rasulullah, suami dia, dan bersama Abu Bakar, bapak dia, yang adalah orang yang paling saya hormati setelah Rasulullah. Apa jawab Aisyah? Tempatnya masih satu. Dan ini saya sediakan untuk diri saya. Nanti tempat ini akan saya pergunakan, juga dipergunakan mengubur jenazah Rasulullah, juga dipergunakan mengubur jenazah bapak saya. Tempatnya masih satu lagi akan saya tempati. Tapi berhubung yang meminta Umar Ibn Khattab, ya saya serahkan itu kepada Umar Ibn Khattab. Di bilik itu ditempati 4 orang itu enggak cukup. Nah, ke sana ada kaitan. Riwayat ketika masih Rasulullah saja, penghuni rumah saya itu masih jenazah Rasulullah saja. Bu Aisyah bercerita, saya enggak ada masalah. Ya, membuka jilbab saya, bahkan membuka jubah saya, nggak ada masalah. Dalam kamar bersama suami saya, meskipun sudah meninggal. Termasuk ketika bapak saya Abu Bakar Ashiddiq dikubur di sana, ini bapak saya. Bapak saya tidak ada larangan bagi saya untuk sebagian dari aurat saya di depan bapak. Tetapi ketika Umar Ibn Khattab masuk, nah di sini ya akhwat dalam renungi, nggak berani saya buka jilbab, nggak berani buka. Karena ada orang lain masuk ke sini. Jangan ditinjau dari kacamata fikih, jangan ditinjau dari mana dan apa hukumnya, tapi kita tinjau dari kebersihan hati, dari unsur tazkiyatun nafas. Bagaimanapun juga rumah saya kemasukan orang lain, meskipun orang lain tadi sudah ini nilai-nilai kewaraan. Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq bin Abi Khuzaifah radhiyallahu anhu. Padahal lalu itu ya, walimah beliau dengan Zainab binti Jahsy yang dikatakan oleh Anas bin Malik walimah yang paling mewah. Beleh wedhus siji. Kita harus anu ya, harus maaf-maaf ya, harus memandang persoalan ini dengan bahasa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bolehlah kita potong kambing 5, boleh kita potong kambing 10. Tetapi hati harus dipaksa yakin bahwa uswah hasanah yang paling baik dalam menyelenggarakan walimah Itu walimah yang diselenggarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya pernikahan beliau dengan Zainab binti Quraisy. Enafaral hati-hati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duwe gawe mantu, mesjide nyilih, karpete nyilih, listrike ora mbayar, mulih ra gelemnya apa? Mulih ra gelemnya itu masalah teknis ya. Mungkin terlalu tergesa-gesa. Tolong dipahami. Ditanyakan oleh seseorang itu kita bisa dapatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Berapa tamu yang datang dalam walimah beliau dengan Zainab binti Jahas? Dijawab sekitar 300 orang sudah datang berkumpul di rumah Rasulullah sementara walimah belum dilaksanakan. Lah terus didokok ngendi? Dari sisi kiri bangunan masjid, tepatnya kalau saya gambarkan sekarang di sini rumah Rasulullah yang sekarang dijadikan tempat mengubur jenazah beliau, di sebelah belakangnya kalau di sini timur, kalau di sana barat ya, itu rumah Ali bin Abi Thalib. Kemudian di sebelah rumah Ali bin Abi Thalib itu ada tanah kosong yang kemudian diberi atap, dan itu bukan masjid. Ada tanah kosong yang diberi atap, namanya Sufah. Namanya Sufah. Saya catat pengertiannya, Bunyanun Subhal Bahbil Wasi Samki. Bangunan seperti bangunan kamar tamu tetapi luas dan diberi atap. Saya belum bisa menerangkan apakah pada waktu itu Masjid Nabawi sudah diberi atap apa belum. Tapi yang namanya Sufah itu diberi atap. Mengapa diberi atap? Disediakan untuk orang-orang muhajirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala belum bisa, oleh Allah Subhanahu wa taala belum bisa diberi kesempatan untuk mendirikan rumah. Mereka ashabu Sufah tinggal di sana 24 jam. Istrinya mungkin masih ada yang di Makkah, mau dipanggil urang nenggone, mereka tinggal di sana. Siapa yang menjamin kehidupan mereka sehari-hari? Rasulullah. Perkembangan selanjutnya, Sufah itu menjadi tempat bagi mereka yang datang dari luar kota untuk belajar Islam kepada Rasulullah. Bisa jadi sehari semalam, bisa jadi sepekan, bisa jadi satu bulan, bahkan bertahun-tahun juga ada. Ini tempat itu ketika tamu sudah tidak cukup diletakkan di bilik Rasulullah, kemudian ditempatkan di sini disebut fajitu wal baitu wasufatu wal hujratu mal iyun minan nasi. Rumah Rasulullah, kamar Rasulullah, Sufah yang saya terangkan tadi sudah penuh dengan manusia. Artinya ketika tadi saya terangkan jumlah mereka sekitar 300 orang, tamu yang datang itu bukan diperintahkan oleh Rasulullah karena rumah beliau sudah penuh, ayo pindah ke masjid, tidak, tapi ke Suffah. Ke Suffah kita kenal Ashabu Suffah. Kalau memang masjid bagi mereka yang mengatakan tidak ada kelebihan sama sekali mengadakan pernikahan di masjid dengan di tempat selain masjid, itu salah satu diantaranya itu. Tamu-tamu yang datang yang sudah memenuhi rumah beliau, bilik beliau, tidak diperintahkan untuk ke masjid, padahal masjid lebih luas, tapi diperintahkan untuk ke Suffah tadi. Dan di sana walimah diadakan. Ini salah satu di antaranya. Cuma saya harus ingatkan dalam kondisi kekinian. Dalam kondisi kekinian. Tadi pagi saya terangkan di Masjid Merdeka. Dana umat yang paling banyak tersedot, dana yang paling banyak tersedot dari umat Islam itu mungkin dana untuk melaksanakan haji dan umroh. 200 ribu tahun ini, 200 ribu paling berapa satu orang? 25 juta. Kita bisa bayangkan itu, belum nanti sanum dan lain. Tapi ya seandainya lebih dari itu. Toh ibadah haji itu ibadah wajib, merupakan salah satu di antara rukun Islam. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Saya boleh selang ditanya, mana yang lebih utama, orang melaksanakan haji yang kedua, artinya sunnah, orang melaksanakan haji yang kedua, atau uang yang dipergunakan untuk haji tadi dipergunakan untuk berbuat amal soleh yang lain, mungkin nolong tetangga yang kesulitan itu, mungkin menyantuni orang-orang miskin. Beliau menjawab, haji kedua lebih utama daripada menyantuni fakir miskin. Kecuali betul-betul terjadi musibah kekeringan panjang yang menimbulkan bahaya kelaparan di tengah-tengah masyarakat. Sing regane dekil tur Lombok wis ora apa-apa. Lombok sudah turun belum, Pak? Jadi kalau dana untuk haji itu terkuras sampai sekian triliun, tidak ada masalah. Setelah itu dana untuk udhiyah, enggak main-main itu ya. Satu masjid itu kadang-kadang sampai 5 lembu, 30 kambing, sampai 10 lembu, 15 kambing. Bahkan di dekat tempat saya itu ada masjid yang jumlah jamaah sholat maghribnya dibanding dengan udhiyahnya itu oke udhiyahnya. Ya saya gak terangkan ini, takut tak jawab. Artinya kalau ke masjid itu saya pegang, itu gak orang urunan lah. Ya gak masalah. Namanya juga udhiyah, hari raya Idul Adha. Dan terakhir itu untuk makanan. Untuk makanan. Bukan makanan itu diajarkan oleh orang akal. Tapi tadi saya katakan walimah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dan itu walimah yang termegah, itu potong seekor kambing. Padahal untuk akeh kok anak laki-laki 2 ekor. Kalau sekedar, maaf ya, bahasa kasarnya orang Jawa, walimah itu sekedar gur, maaf ya, dinggo godhongke weteng, Itu enggak banyak kok. Telung piring kok kabuli. Ya entekne juga mulai. Kalau sekedar itu ya. Sekedar. Gua senang nganggo sop, nganggo snack, nganggo es. Kalau sekedar itu. Perhitungan yang pernah saya alami itu ya enggak sampai 50 ribu. 30. Tapi justru yang membengkakkan anggaran itu dana tetek bengek. Dana tetek bengek yang tidak ada asal-usulnya baik dari Quran dan Sunnah. Meskipun kalau ditanya apa itu enggak boleh, kalau persoalannya itu halal apa haram, boleh apa tidak, mungkin orang akan mengatakan boleh, paling tinggi akan mengatakan makruh. Untuk bikin background saja ya, belum kembaran. Gua bilang ke kawan ben ketok kok. Mau nek nyumbang ben aja kleru. Belum nanti kalau mantan itu diiring oleh putri domas 40 orang kaya kembaran kabeh. Rakyatanku tiga ibu tangsi. Mudeng putri domas 40 orang. Gadis-gadis remaja. Saya tanyakan pada bapak saya dulu ya, karena saya tidak diiring oleh putri domas ya. Janjane nopo to? Janjane ngisi-ngisi banget. Apa ngisi-ngisi? Kuwi nawake dulu ning perawan pirang-pirang. Ditenono aku tak jawab nomor 3 anake sapa kae? Nomor 5 anake sapa? Oh, murah banget ya. Ditawake nggon mantenan. Kembarannya belum. Pakaian temantennya. Kalau pakaian ke masjid jelas kudu zinatakum indakuli masjidin wakulu wasrobu walatus ribu. Surat Al-A'raf ayat 31. Jelas. Pakaian keluar rumah jelas. Pakaian haji, ihram jelas. Ning pakaian mantan ora ning ulangane. Ulangane ngono ora patut. Berarti ada ajaran Islam yang belum sempurna. Lama dari lah. Kalau saya berusaha kepada Rasulullah dalam hal walimah, nanti saya terangkan ya. Aisyah usianya baru 9 tahun ketika mau akad, sudah akad nikah sudah ya, mau diadakan walimah di kota Madinah. Para ibu nyisiri rambut beliau supaya mempunyai nilai tersendiri di depan suami. Bukan mau dipajang. Maka masih rung tekan yang pajang. Sofia binti Huyai bin Abto didandani, dijungkati sama Ummu Sulai, ibunya Anas. Orang yang paling aktif ikut Rasulullah keluar kota. Tapi sekedar untuk dipertemukan dengan dana-dana yang tetek bengek dan tidak ada alang ujungnya itulah yang membengkakkan biaya walimah di luar perhitungan kadang-kadang. Di Solo itu ada namanya gedung syariah. Tapi wallahualam masih ada enggak itu gedung syariah? Punya Pak Dr. Suparno Zainal Abidin yang punya toko santri. Ki, kuwi ana to. sudah nggak ada, kayaknya dipakai untuk toko. Tapi lah bedanya gedung syariah dan bukan syariah itu apa? Ini perlu didefinisikan lebih jauh. Jangan-jangan ketularan bank syariah dong, Israel lah. Persoalannya sederhana. Mana yang lebih afdol mengadakan walimah di masjid dengan walimah di Hotel Dana, di Geraha Wisata, di Gedung Wanita? Aku rawani Sabah Buana, darani Sogorono. Bahkan rumah-rumah para kanjeng ya, besar, doponu jembar, latare jembar, itu banyak disewakan untuk dipergunakan walimahan di sana. Saya suatu ketika itu wis kebajut mlebu arep metu neh wis ora iso angel. Padahal di depan rumah itu dijogor caloro. Mentolong tak pendelengi ya ora gelem. Abu Ayyub Al-Ansori. Ayyub Al-Ansori bisa dibaca di dalam Fathul Bari-nya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu ketika diundang oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi walimah yang dia selenggarakan. Dia datang, faro'a fil baiti sab'ron ala jidar. Dia melihat dinding rumah tadi ditutupi dengan kain yang kalau saya pahami sementara ada gambar makhluk yang bernyawa. Gambar makhluk yang bernyawa. Dia datang, Abdullah bin Umar menyambut. Dia sudah merasa ada sesuatu yang lain pada diri Abu Ayyub. Abu Ayyub itu orang yang rumahnya ditempati Rasulullah ketika beliau pertama kali datang ke Madinah. Bahkan Rasulullah menempati bagian atas, saya bagian bawah. Ya enggak enak lah ya kalau saya di atas Abu Ayyub, Rasulullah di bawah katanya. Dipersilakan Rasulullah. Jawab Rasulullah, tamu saya itu banyak, nanti kalau saya harus naik turun pertama kali juga mungkin penat ya, mengganggu apa. Lebih baik saya yang di bawah saja, kamu yang di atas. Terjadilah sesuatu yang sepele sebetulnya. Dia tidur, menyediakan air untuk wudhu di lantai atas, kesinggal, numplak yang isok. Orang isok turun, nek, ngerujuk Rasulullah terus piye. Ini Abu Ayyub itu salah satu di antara. Jenazahnya itu dikuburkan di sana, di Konstantinopel. Karena maju ke medan perang dan syahid di sana. Sehingga si Muhammad Al-Fatih setelah bisa merebut Konstantinopel itu salah satu di antaranya. Dan ini tidak terlalu syar'i ya, cuma itulah yang saya baca di dalam sejarah. Perintah dia yang pertama itu cari kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Dan akhirnya dicari dan akhirnya ya dihormati lah. Dikhawatirkan tentu saja, justru malah didatangi orang dan dijadikan tempat untuk tawasul. Mendatangi rumah Abdullah bin Umar yang sedang mendatangkan walimah, di rumahnya itu ditutup dengan hijab tadi. Apa komentar dia? Tuan bin Umar sudah kerasa ini ada sesuatu yang tidak mengenakkan dia. Apa kata Abdullah bin Umar? Wala bana alaihin nisa. Kami ketika bermusyawarah untuk menyelenggarakan walimah ini, suara kami kalah dengan kaum wanita keluarga kami. Sehingga background atau shutter ini terpaksa kami pasang. Apa jawab dia? Mangkun ta'akhsha alaihi walam akhsha alaik wallahu la'ut'imu lakum ta'aman faraja. Saya tidak takut kepada orang yang kamu takuti. Kaum wanita tadi yang menyuruh untuk memasang shutter. Saya tidak takut kepada orang yang kamu takuti. Dan saya tidak takut kepadamu. Wallahi, belum masuk itu. Saya tidak akan menyentuh hidangan yang kamu persiapkan. Dan saya akan tidak akan duduk di sini untuk memenuhi panggilanmu. Assalamualaikum, pulang. Itu cuma background itu. Bahkan saya baca soal terjemahannya, bukan terjemahannya, sarafnya. Itu gak ada gambarnya. Sesuatu yang aneh yang dilaksanakan di dalam rumah yang diada-adakan hanya karena walimah itu. Tapi karena keberhati-hatian Abu Ayyub. Abu Ayyub itu orang tua ya, sudah tua ketika Rasulullah hijrah. Sementara Abdullah bin Umar itu masih remaja ketika Rasulullah hijrah. Mau ikut perang Uhud saja gak boleh. Perang Badar, Uhud baru diperbolehkan. Ini keberhati-hatian. Gedung-gedung yang ada sekarang, rumah-rumah para keturunan engkang sinuwun yang dipergunakan untuk walimah itu, saya tidak mengatakan mesti ada nilai-nilai syirik di sana, tapi jelas nilai-nilai keislaman itu tidak ada. Wong Kristen arep mantu dipasangi salib ya beneng. Wong Islam arep mantu dipasangi la ilaha illallah ya beneng. Wong Jawa arep mantu dipasangi janur. Ya kena. Jadi nuansa keislaman itu saya tidak katakan sangat jarang, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahkan kondisi tempat di mana walimah itu dilaksanakan lebih memungkinkan bagi seseorang itu untuk menyimpang dari syariat. Tamu laki-laki dengan tamu perempuan memang dipisah. Neng sing ngomong tamu, sing kakung madep ngalor, sing putri madep itu. Kalau itu tidak terjadi, suasana ketika bubaran itu berkali-kali saya ingat, masya Allah. Awut-awutan itu, lanang itu untel-untelan, orang untel-untelan, campuran. Ikhtilat satu sama lain. Ikhtilat satu sama lain. Berarti jalan keluarnya itu 2 meter atau 3 meter. Persoalan yang berkembang, bukan berkembang, mulai membudaya di masyarakat. Lebih mantep mantu di gedung daripada di rumah. Mengapa tidak di rumah? Mengapa tidak di masjid? Isin tidak diharani wong. Nah itu yang melarat tenang kok, ya ini tidak kunangan. anggaran yang dikeluarkan oleh umat itu wallahu alam ya, saya tidak mengatakan riset secara teliti, tapi yang saya amati satu mungkin untuk haji, yang kedua untuk uftiyah atau uftiyah kemudian haji. Nah, yang ketiga itu untuk walimahan. Dan walimahan itu dana yang dikeluarkan bukan dana syar'i. Meskipun tadi saya katakan bisa dikatakan itu boleh, bisa dikatakan mungkin makruh, tetapi tetap seorang muslim yang baik itu berusaha agar walladzinahum anil lagwi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, coba masjid-masjid itu kita buka. Kamu tamu ni wedok, dapat ngendi, dapat ngomai dewi-dewi rasa diundang. Lalu saya gua sumbangan, saya gua Allah dari langit. Allah dari langit. Kamu nyatakan ayat Allah makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah mengadakan walimah itu betul-betul berangkat dari kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, mantuku. Anggonku mantu, bukan mantuku. Itu betul-betul semata-mata karena ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu. Ya Allahumma akhraja, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak pernah dia perkirakan sebelumnya. Nah, bagaimana yang saya diundang wong sugih ki ora mesti brah-brah. Orang kaya. Bahkan kita 30 tahun yang lalu saya terangkan itu mobil yang pakai AC belum ada ya. Lim Suryong itu mengendarai mobil, di depannya itu ada uang 100. Nah, semua orang yang ngasih ini jendelanya dibuka. Kena ngangin, di demo, kabur, tipu. Itu direm legat. Wih, setan itu. Cuma supir becak. Ini uang 100 itu. Manusia itu, wa inna huli kubil khairi. Ambo wong sugih kok apa kepengin diundang mantenan iki gratis. Ya, kalau mereka menyumbang ya. Yes, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana dengan Pak Becak yang tetangga kita? Nek ora diundang aku kok ora diwong, oke. Nek diundang kok saben dino mantu. Lho ki anake pirang jagat. Barokahnya di mana? Ya sudah terjadi, ya sudah terfata mama. Yang akan terjadi, bagaimana saya bisa menggembirakan saudara-saudara saya, teman semasjid, teman sepengajian, ayo bersama-sama datang ke tempat saya makan sak. Tadi saya katakan ya, sak kenyang kamu, sak bodong kamu, gratis, tis. Ini walimah yang dicontohkan Rasulullah. Walimah yang dicontohkan oleh beliau dengan Zainab binti Jahsy, yang dicontohkan oleh Ali, yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, tidak pernah membebani. Sedikit lagi, di kalangan mazhab Syafi'i seorang anak mau menikah. Orang anak perempuan mau nikah butuh wali. Ya mungkin antara bapak dan ibu itu cerai, ibunya tinggal di Solo, bapaknya tinggal di Semarang. Jarak antara Solo dan Semarang itu sudah lebih di atas jarak masa ratu safar. Artinya orang yang pergi dari Solo ke Semarang tentu saja untuk sesuatu yang tidak menyimpang dari syariat, diperbolehkan untuk menjamak sholat, diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Kalau itu bulan Ramadan, diperbolehkan untuk tidak siap. Ini masa patut safar. Kalau saya baca dalam fikihnya Dr. Wahba Az-Zuhail itu 88,704 Solo Semarang. Nah, ketika anak tadi membutuhkan wali dan bapaknya itu di Semarang, jarak antara Solo dan Semarang itu jarak masafatu safar. Seorang wali tanpa alasan, kalau alasannya sakit, gitu ya. Alasannya saya sedang mengajar, alasannya saya itu ya, tidak datang nggak apa-apa, karena ada alasan syar'i. Tanpa alasan syar'i, seorang bapak boleh tidak memposisikan dirinya sebagai wali untuk anak kandungnya, karena jarak antara rumah dia dengan rumah anak kandungnya tadi sekitar 100 sekian kilometer. Ini di kalangan pengikut mazhab Syafi'i, dan itu berlaku di waktu yang pernah saya alami, berlaku di pengadilan agama seluruh Indonesia. Wali saja boleh enggak datang gitu ya. Apalagi kita diundang Surabaya. Bahwa kita datang, masya Allah, zen, dalam rangka untuk menyambung silaturahim. Silakan. Bagus itu, saya enggak katakan juga. Tetapi mestinya kalau suatu ketika kita itu mantu, mbok sing omahe Semarang, omahe Surabaya, omahe Cirebon, omahe ora sadindak. Ya, di telepon atau di SMS, saya mau mantu, tolong doakan, mudah-mudahan lancar segala-galanya. Lah, saya diundang enggak? Tidak, saya undang, tapi kalau Anda datang ya silakan. Bahasa ini kan luas kan? Masalahnya ya. 3 tahun yang lalu belum ada tol Mbawen. Jakong, Solo, yang Semarang. 3 jam paling tidak itu. Maka jam 6, tekan kono jam 9. Kalau macet bisa jam 10. Kalau sing di omah iki ketemu gur 3 detik kok. Bate nyuwun pamit matur nuwun. Jaya kumulo khairan. Berani kantongan. Enggak pangling sama saya ya. Nanti yang mulikan itu. Cuma itu. Bahwa kita diundang, alhamdulillah, saya mau menyambung silaturahim dengan yang bersangkutan. Itu pun kalau sampai meninggalkan tugas belajar, meninggalkan wajib nguyak yang sunnah, Pak Guru. Kalau dia seorang pegawai negeri, mana Pak Rudi tadi? Jaga mandan. Ada sesuatu yang tidak boleh dia tinggalkan. Bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 5. Meninggalkan yang wajib untuk yang wajib. Wajib yang kedua itu dikalahkan karena ada wajib yang lebih mendahului. Apalagi kalau cuma sekedar sunnah. Nah, di sini yang diundang itu harus tepo selira. Seorang dosen, seorang guru, seorang pegawai, bahkan seorang karyawan. Yang tidak ada di sana aturan memberikan izin kepada mereka yang mau layat, yang mau palimahan. Dari sana kesederhanaan itu tetap berlaku. Sahabat Rasulullah itu jumlahnya ketika beliau wafat, berkali-kali saya ingat, sekitar 114 sampai 124 ribu. Semuanya akrab dengan Rasulullah. Kebunnya kabeh diundang. Bapak garis miring, ibu garis miring, saudara garis miring, i. Apa tidak dikira nanti 212? Yang datang cuma sekitar 300, lah lainnya, ya wis pin. Abdurrahman bin Auf ikut hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah. Mancengan saja Rasulullah enggak diundang. Ya memang belum ada syariah walimah, tetapi oh ya itu banget teman kalau saya ya. Nabi ini enggak diundang. Rasulullah juga enggak komentar apa-apa. Kok dengaran bahasa saya kok bergasmen. Baju kamu baru. Baru ya. Di mana ini batin tak ya bos. Anu saya jadi lantai bukan lapa orang undang-undang aulim kalau bisa adakan walimah meskipun hanya meskipun dengan memotong seekor. Rasulullah aku rada undang dunga aku mandi loh. Oh, itu saya 1-2 menit mungkin ada yang kurang jelas, saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan masjid-masjid itu tuh rame ya kalau hari akad, selain dipakai untuk tabligh akbar ya juga rame dipergunakan. Ustaz, kalau undangan di masjid orang non muslim atau apa boleh masuk? Kadang di masjid di luar masjid la tusahib illa mu'minan wa la yaqutu amaka illa muslimin. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Bersahabat loh ya. Kenalan boleh, bertetangga boleh. Jangan berteman akrab kecuali dengan orang-orang beriman. Apalagi nyoblos. Pemahamannya begitu. Sebentar, tunggu sejam. Gini ya. Jangan bersahabat menjadikan orang mukmin itu sebagai teman akrab. Jangan, apalagi diangkat menjadi. Dan jangan makan hidangan kamu kecuali orang Islam. Ustaz. Dan kemarin saya terangkan Rasulullah mengundang tamu-tamu di Makkah untuk walimahan beliau dengan istri yang terakhir Maimunah binti Harith Alillah. Dia itu dalam rangka untuk mengajak mereka masuk Islam. Waktu Makkah tinggal 1 tahun, mereka diundang untuk diajak masuk Islam. Nah, kalau kita undang orang kafir, kita ajak bukan masuk Islam, tapi memasukkan amplop ke kotak malapetaka. Terjawab toh? Jadi tidak usah diundang walaupun. Ilegalah. Ya. Ini hitam di atas putihnya begitu ya. Tapi ada suatu ketika dompong arif. Ya bisa saja. Anu Pak De mungkin kulaturi anu pernah akan dengan Samirah Den kan bisa. Tapi itu pun juga medinya juga bahasa lain dari. Dan kalau kita belum sampai ke sana ya bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mungkin menghindari fitnah yang lebih besar. Tapi intinya apalagi masuk ke dengan mereka enggak perlu apa-apa. Ewo ho ya. Umar bin Khattab meminta laporannya Abu Musa Al-As'ari sebagai gubernur. Tertarik penasihat raja. Tertarik itu Umar bin Khattab tertarik laporannya kok apik banget. Undangan sing gawe laporan. Rene. Jawab Abu Musa Al-As'ari, "Innahu la yadkhulul masjid." Dia enggak boleh masuk masjid Amirul Mukminin. Ajnubul hu, apakah dia junub? Apakah dia junub? Junub enggak boleh ya. Enggak, dia orang kota. Wah, diketak betul. Padahal yang ahli untuk membuat laporan dia. Nah, bagaimana dengan sekarang? Saya tidak berbicara bagaimana dengan sekarang. Sekarang waktu Isya sudah datang masalah. Ya, kondisi silakan ya. Tapi itulah contoh dari para sahabat Rasulullah antara lain. Satu lagi mungkin. Pasti kita kan melaksanakan wanita itu terkadang kita ini terhadap sama orang tua misalnya. Jadi kalau ingin meninggal wanita ini supaya ada daerah setempat, kemudian bagaimana kita mengatasinya? Dan kalaupun kita terpaksa melakukan itu, apakah boleh kita melakukan ke ada ini? ya, ya tadi ya Abdullah bin Umar itu karena terhalang oleh kaum wanita tadi. Ya astagfirullahaladzim. Mungkin jalan keluar yang paling baik kurpa mungkin sah mantenan mawon. Jadi tak boleh pahitan. Nah, jadi pegawai yang bukan pun keluar tokoh naik mobil, tinggal transportasi, pembiarannya anak ewang supir lah. Mungkin lebih dapat. Enggak. Ini setan ya dia. Ini setan. Ide bapak, ide orang tua itu setan. Kita berusaha untuk menegakkan syariah. Oh gitu. Al-Quran jelasin nakaidah syaitan. Nakaidah syaitan ini karena do'ifah kekuatan setan itu lemah. Ini nakaidah syaitan ini karena do'ifah. Ayat 100, ayat 77 surat An-Nisa. Lemah. Jadi kalau kamu sampaikan secara baik-baik, bapak, ini begini, menurut Islam, walau ini dia yang disaruh tau kenapa-kenapa. Dijen-dijen baru tadi makan aku tak ngambil helm cakil. Bagaimana caranya? Nah sudah deadlock ya, mantek pun misalnya saya mantenan, pokoknya yang tak luah satu gitu, gue mantenan dengan paring di dulu. Cukup ya. Bismillah, mari kita ramaikan masjid untuk sesuatu yang bisa bermanfaat, menghindari madharat yang lebih besar, nyewa yang nilai-nilai keislamannya tidak ada. Nah, terima kasih.